yakinlah engkau adik menolong membantu hidup bergotong royong dan bersatu. Jangan engkau berdusta, mencela, mengiri, sayangilah sesama kau. Jangan terlalu lalai, bermalas, bersantai, giat mengejar cita dan tercapai. Kata pembina kita berkata, berkata dengan asik hati yang pada kita. Rajinlah engkau adik menolong, membantu hidup bergotong royong dan bersatu. Jangan engkau berdusta, mencela, mengiring, sayangilah sesama kau terpuji. Jangan terlalu lalai, bermalas, bersantai, ia mengejar cinta. Yeah.